Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayahdihillahu fala mudilla lah. Wa ma yudhilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فصل فصل yang berikutnya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fastahdhir ba'd al-uqubat allati rattabaha Allah subhanahu ala dhunub, maka perhatikanlah, hadirkanlah oleh kalian sebagian dari siksaan-siksaan yang Allah berikan, yang Allah tetapkan terhadap dosa-dosa tersebut. Wa jawwiz usula ba'daha in ba'dhiha ilaik, coba di kira-kira kalau seandainya akan menimpa kamu, bagaimana? Wa ja'al dzalika da'yan li nafsi ila hijraniha, dan jadikanlah yang demikian itu bagi jiwa untuk menghindar darinya. Wa ana asuqu laka minha tarafan yaghfil aqil man ma'a tasdiq bi ba'dih, dan aku ingin menyebutkan kepada engkau sebagian darinya, sedikit saja sebagai contoh, sehingga cukup bagi orang yang berakal untuk memahaminya, mempercayainya, dan mengimaninya. Wa minha, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antaranya adalah al-khatmu 'alal qulub wal asma', yang namanya dosa dan kemaksiatan itu akan menutup jiwa hati seseorang dan menutup telinga seseorang. Wal ghasyawatu 'alal absar, pandangan seseorang yang tadinya melihat al-haq tertutup, bahkan ditutup. Wal ighfal 'alal qulub, hatinya pun ditutup dan dikunci. Wa ja'alul akinnata 'alaiha, bukan sekedar dikunci, digembok, tetapi berlapis ditutup dan ditutup. Warin 'alaiha wa taba', kotoran-kotoran yang menutupinya ditambah lagi. Nah, yang berlapis menutupi hati tersebut. Wa taqlibul af'ida wal absar, dan ditambah lagi jiwanya, pandangannya diputar balikan oleh Allah Azza wa Jal, dirubah, diputar balikan. Yang seharusnya dia melihat al-haq berubah menjadi al-batil. Begitu pula yang seharusnya al-batil, dia rubah menjadi seolah-olah al-haq. Waliyadzubillah. Nah, kenapa demikian? Tidak usah heran. Karena apa? Karena sudah ditutup hatinya, pandangannya. Hailulah bainal mar'i wa qalbihi. Sudah ada penghalang antara dirinya dengan hatinya, terhalangi, dihalangi. Waliyadzubillah. Wa ighfalul qalb an dzikr rabb, ditambah lagi dia akan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seharusnya salat subuh, dia lalai. Harusnya sholat zuhur, dia lalai. Asar, maghrib, isya, subuh lagi, dia pun lalai. Lalai dan lalai. Nah, kalau tersadarkan masih alhamdulillah. Tapi kalau terus menerus dia lalai dan terlalaikan sehingga dia melupakan salat, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa insaul insan nafsah, dia pun melupakan dirinya sendiri. Harusnya dia mengingat dirinya bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tujuan dari penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta yang ada, kesehatan yang ada, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang ada, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan yang lainnya, gunakan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan-kelapangan yang ada, gunakan untuk beribadah kepada Allah, membantu fuqara wal masakin, membantu Islam dan kaum muslimin, sehingga bernilai pahala ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia faham hakikat diciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia panen misalkan dari sayur-sayuran atau biji-bijian, dia gunakan ya, yang harus dibayar zakatnya, dia bayarkan zakatnya, sisanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Nah, nikmat tersebut. Karena dia paham bahwasanya penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merdeka. Tidak diperbudak dengan manusia. Tidak diperbudak dengan dunia, tidak diperbudak dengan waktu, tidak diperbudak dengan kepentingan hawa nafsunya. Tetapi dia menghambakan dirinya di hadapan Allah. Justru itu yang merdeka. Karena fitrah secara hukum asalnya manusia adalah ditekankan atau diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diperbudak dengan dunianya, dia akan gelisah. Ketika dia diperbudak dengan hawa nafsunya, dia pun akan gelisah. Ketika dia diperbudak dengan kepentingan-kepentingan yang lain dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka dia pun akan gelisah. Tetapi dia ketika menghambakan dirinya kepada Allah, dia akan tenang. Padahal sama-sama hamba, sama-sama budak, sama-sama makhluk abad. Ya. Terikat dengan harta, gelisah. Terikat dengan hewan, peternakan, gelisah. Pertanian, belum disiram, belum dipupuk. Peternakan, belum dikasih rumput. Gelisah. Wah, kalau enggak ini meninggal, mati, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia menghambakan dirinya kepada Allah, dia akan tenang. Dia akan tenang. Karena apa? Allah yang mencukupinya. Seberat apapun, susah apapun permasalahan dia, ketika Allah mencukupinya, maka akan tenang dan selalu tenang dan selalu tenang, selalu tenang. Nah, beda karena ta'alluqul qalb, bergantungnya hati kepada selain Allah, justru itulah yang bikin gelisah. Bergantungnya hati kepada selain Allah, justru itulah yang akan bikin gelisah. Bergantung hati kepada dunia, gelisah. Bergantung hati kepada hewan. Ya. Artinya apa? Hewan dipuja, disembah. Penyembah hewan. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Diperbudak dengan hartanya. Tetapi kalau dia menghambakan dirinya kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Allah lah yang mencukupinya. Allah lah yang memberikan ketenangan kepada dirinya. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya. Nah, sedangkan kendalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kendalinya Allah yang mengatur. Nah, yudabbirul amra minas sama. Dialah Allah yang mengatur segala urusan dari langit. Coba kalau bos, direktur, bos atau yang semisalnya punya satu perusahaan, 2, 3, 4, 10 sekian perusahaan, yang satu ini, yang satu itu, belum ini, belum itu, belum ini, pusing dia. Nah, satu perusahaan aja belum tentu dia bisa mengatur, lebih-lebih kalau sudah ditambah. Satu jenis usaha saja ketika dia gagal, dia pun akan kecewa, dia pun akan mengkerut hatinya, jiwanya. Nah, tetapi kalau diserahkan pada Allah, ya ma'akhdil asbab, dengan mengambil sebab yang ada, tetapi semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-asbab, sebab-sebab yang ada ditempuh. Asbab yang ada ditempuh, dijalani. Tetapi penyandaran secara hakiki hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada dirinya, bukan kepada kehebatannya, bukan kepada kecerdasannya, bukan. Nah, karena Allah lah yang akan mengatur itu semua. Yudabbirul amr. Dialah Allah yang mengatur alam semesta, yang mengatur urusan, mengatur segala perkara. Contohnya, contoh yang ada dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Musa alaihi salatu wasalam, Ummi Musa, untuk dialirkan atau dibuang ke sungai, ke lautan. Padahal setelah itu apa? Diambil oleh siapa? Fir'aun. Balik lagi kepada Ummu Musa. So, Allah lah yang mengatur itu semua. Allah lah yang mengatur itu semua. Nah, kemudian diangkat sebagai anak. Nah, sudah dewasa, maka Musa alaihi salatu wasalam dialah yang menegur, menasihati Fir'aun. Ya, bertahap dengan waktu yang sangat lama, menasihati, mengajak, menegur Fir'aun sampai ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah lah yang mengatur itu semua. Ya, kalau kita gak akan bisa, sehebat apapun kita mengatur ini, mengatur itu, gak akan bisa. Akan bingung sendiri kitanya. Contoh yang lain seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, berpisah dari ayahnya Ya'qub alaihi salatu wassalam, puluhan tahun, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang dari kalangan mufassirin 30 tahun, 40 tahun. Di antara mereka ada yang mengatakan demikian. Nah, bisa dilihat dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah. Tetap ujung-ujungnya kembali lagi kepada ayahnya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dengan proses puluhan tahun lamanya. Dan diangkat memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Ini siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Karena menyerahkan pengaturan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini pentingnya tawakal ala Allah. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita manusia tidak bisa terjangkau hal-hal yang seperti itu. Akan bingung sendiri, mumet sendiri. Karena terbatas. Terbatas. Dan kebanyakan gelisah dan gelisah. Tetapi kalau kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah, maka yang ada adalah ketenangan dan ketenangan. Karena Allah lah yang mengatur itu semua. Nah, sedangkan dosa, kemaksiatan, syirikan, kekufuran, kebidahan akan menghalangi ketenangan. Akan menghalangi seseorang dari tumaknina, ketenangan yang ada. Nah, bahkan dengan dosa dan kemaksiatan, hati seseorang akan tertutup, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari mengingat Allah. Bahkan dia melupakan dirinya sendiri. Wa tark iradatillah tathiral qalb, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan jiwanya, hatinya. Wa ja'ala sadra dayqan harajan kaannama yas'alu fis sama, sehingga Allah jadikan hatinya itu sempit, seakan-akan dia naik ke langit. Sempit. Orang yang naik itu ngos-ngosan, capek. Ya, apalagi orang-orang yang punya penyakit lebih capek lagi. Nah, wasarul qulub anil haq, dengan kemaksiatan dan dosa pula hati pun akan berpaling dari al-haq, yang tadinya lurus, yang tadinya selalu mengingat Allah Azza wa Jal, maka dia berpaling. Na'udzubillah. Nasallahu al-afu wal-afiyah wassalamah. Wa ziyadatuha maradan ala maradiha, bertambah penyakitnya, bertambah semakin sakit, bertumpuk sakitnya. Contoh, orang dari, nah, contoh kecil misalkan, dari meninggalkan sholat, bisa aja bercabang kepada kemaksiatan yang lainnya. Meninggalkan sholat, dari ngelamun, meninggalkan sholat, ya mencuri, berzina, nyanyian, musik, berzina, membunuh, lahir nanti kemaksiatan yang lainnya, lahir. Na'udzubillah, bertumpuk dari satu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lainnya. Ini kalau gak dicegah, gak di-cut, gak diputus rantainya, ya maka akan sangat membahayakan diri kita sendiri. Na'udzubillah, membalik hati kita, intikas, berbalik, kita pun akan mundur ke belakang. Na'udzubillah. Sedangkan di belakang kita sudah ada syaitan yang menyantap, sudah ada syaitan yang menunggu. Ya, bukan hanya di belakang, kanan kiri kadang, depan juga sudah memberikan was-was, syubhat, bisikan-bisikan yang menyesatkan, waliyadzubillah. Ketika hatinya kosong, dari zikrullah, karena kemaksiatan dan dosa awalnya, sehingga melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Bihaitsu tabqa mankusah kama dzakara al-Imam Ahmad an Hudzaifah ibn al-Yaman, sehingga hatinya seseorang tersebut berbolak-balik, berbalik. Ya, yang harusnya dia melihat, ya, dosa, satu dosa itu adalah malapetaka yang akan membinasakan dirinya, malah dia anggap sebagai kenikmatan. Na'udzubillah. Ini sudah berbolak-balik. Padahal itu dosa, kemaksiatan, mendatangkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Tetapi karena hatinya sudah berbalik, hatinya berbolak-balik, hatinya sudah kebolak, Nah, sudah tertutup. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah an Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, annahu qala al-qulub arba'ah. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, yang namanya jiwa, hati seseorang itu, nah, ada empat jenis. Catat, penting. Yang pertama, faqalbun ajradu fi, hati yang bersih. Sarajun yuzhir, bersinar. Ya, hatinya bersinar. Yuzhir. Nah, bersih. Ini yang pertama. Wadzalika qalbul mu'min. Yang pertama ini adalah jiwanya, hatinya orang-orang beriman. Yang kedua, qalbun aghlaf, wadzalika qalbul kafir. Yang kedua adalah hati atau jiwa yang sudah tertutup. Ini adalah jiwanya, hatinya orang kafir. Na'udzubillah. Yang ketiga, qalbu mengkus, hatinya orang yang kebalik, berbolak-balik. Na'udzubillah. Masyaallah wal afiyah wassalam. Fadzalika qalbul munafik. Yang demikian adalah hatinya, jiwanya orang munafik. Nah, munafik ada dua. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Nifaq amali seperti apa? Idza haddatsa kadzaba wa idza tu'mina khana wa idza wa'ada akhlafa. Ya, ini yang amali. Kalau yang i'tiqadi seperti nifaq Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, nifaknya orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW fi darkil asfal minan nar. Ya, zaman yang berikutnya, zaman Khawarij, ya, ada nifak juga i'tiqadi. Ya, Jahmiyah bahkan dikafirkan oleh para ulama Jahmiyah, Asy'ariyah, nah, Mu'tazilah dan yang semisalnya, Qadariyah, ada nifaq i'tiqadi. Nah, nifaq i'tiqadi ada juga yang mengeluarkan dari Islam seperti apa? Jahmiyah. Seperti Jahmiyah. Nah, hal nifaq ini di antara jenis dari bentuk an-nifaq. Na'udzubillah. Masyaallah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Itu yang keberapa? Yang ke tiga. Yang keempat, qalbun tamudduhu maddatan. Jiwa, hati, komposisinya ada dua. Mix. Kalau kopi mix. Bukan nyinggung, enggak ada kopi bukan. Kalau keras. Komposisinya ada dua. Ya, ni hati, naudzubillah. Kalau seandainya di situ ada nifak, naudzubillah. Kadang baik, kadang buruk. Ya, Nah, ini bergulat di situ tuh. Berantem dia di situ. Mana yang kuat? Apakah keimanannya yang kuat ataukah an-nifaq yang kuat? Waliyadzillah. Ya. Apakah keimanan yang kuat atau an-nifaq, kemunafikan? Waliyadzillah. Nah, sehingga yang keempat ini, nah, bergulat antara keimanan dengan nifaq. Wawa lima ghalaba alaihi minhuma, mana yang lebih kuat antara al-iman atau nifaq? Waliyadzubillah. Nah, diulangi, al-qulub arba'ah, kata siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Siapa yang bisa ngulangi? Bang Udin, mana Bang Udin? Enggak ada. Yang bisa ngulangi silakan. Yang pertama, hati yang bersinar. Hati orang yang beriman. Yang kedua, hati yang tertutup. Hatinya orang kafir. Hati yang berbalik, berbolak-balik, terbalik. Ini adalah orang munafik. Hati yang keempat terdiri dari dua komposisi, keimanan dan an-nifaq. Siapa yang kuat antara keduanya, apakah iman atau an-nifaq? Na'udzubillah. Ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau dikuasai oleh siapa? Hah? An-nifaq. Nifaq ada berapa? Nifaq ada dua. Yang pertama apa? Nah, nifaq ada dua. Nifaq amali. Amali itu seperti apa? Iza haddatha kadzaba. Aywa. Wa idza tumina khana. Aywa. Wa idza wa'ada akhlafa. Naam. Ini nifaq amali. Ya, dan ini dosa besar. Dosa besar. Yang kedua, nifaq i'tiqadi. Ya, dari kalangan Khawarij. Ya, dari kalangan Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Naam, dan Asy'ariyah dan yang semisalnya. Nah, dan ini ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak. Yang keluar dari Islam seperti Jahmiyah, kemudian Syiah Rafidhah. Jahmiyah para ulama sepakat kafir. Jahmiyah para ulama sepakat. Sekarang ada enggak kelompok Jahmiyah di zaman sekarang? Ada. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ada nih, baru muncul nih, viral-viral, mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, na'udzubillah. Ini orangnya ada. Nah, apakah dia sengaja berpemikiran Jahmiyah ataukah bodoh-bodoh, ataukah banyak kemungkinan, Allahu a'lam. Yang jelas dia sharah, sudah terang-terangan mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Ini ada baru-baru. Al-Qur'an itu bukan kalamullah katanya. Ini jangan dikira enggak ada. Kalau dia meyakini memang terang-terangan Al-Qur'an, artinya bukan bodoh ya. Kalau bodoh para ulama khilaf. Ya, ada yang tetap tidak ada uzur, ada yang kalau bodoh ya dikasih uzur. Sampai dia pun kembali. Kalau seandainya orang ini tidak bodoh dalam artian dia faham dan dia meyakini bahwa Al-Qur'an bukan kalamullah, ada kafir, bahaya. Yang seperti ini berbahaya, bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Kemudian Syiah Rafidah. Rafidah di Yaman banyak ya kebenciannya terhadap kaum muslimin, kebenciannya kepada ahlu sunnah, kebenciannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kebenciannya mengkafirkan Aisyah, Abu Bakar, Umar, sampai mereka menuliskan apresiasikan dalam bentuk makhluk. Maksudnya apa? Seperti kambing atau unta atau hewan ditulis nama Abu Bakar, nama Aisyah, nama yang Muawiyah, yang mereka benci, para sahabat yang mereka benci. Terus hewan itu dia sembelih, hewan itu dia tembak pakai bom basoka. Ini di Yaman. Saking bencinya terhadap para sahabat. Ini Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Ini ada di mana? Di Yaman. Di Indonesia ada enggak? Ada. Jangan dikira enggak ada, ada. Hati-hati. Tetap hati-hati, waspada. Jangan sampai generasi di bawah kita termakan dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya sudah tidak merdeka lagi dengan kebid'ahan. Ya, tidak sempurna kemerdekaannya. Karena masih dijajah dengan pemikiran-pemikiran yang merusak kemajuan bangsa Indonesia. Sampai zaman sekarang anak-anak apa? Saking dijajahnya dengan TikTok, bikin apa? Bikin konten-konten. Sengaja dia nabrakin sendiri dengan truk atau bis atau apa, matiin dirinya sendiri, bunuh diri. Ini penjajahan, walaupun bukan penjajahan bedil-bedilan, bukan pakai tembakan, pakai bukan, pemikiran yang dijajah ini. Ya, kalau zaman dulu ya masih diisi anak-anak mudanya dengan ya keterampilan silat atau karate atau yang menyehatkan lah. Ini bikin konten sengaja menabrakan diri anak-anak muda sekarang, sengaja untuk mendapatkan apa, uang, padahal nyawa itu. Ya, nyawa. Lah sekarang kalau sekian pemuda ya semua bikin konten gitu nabrakin diri, mati, enggak ada pemudanya. Ada aki-aki. Ya. Adanya cuma aki-aki, kumaha? Penjajah masuk. Wah, ini harus bela negara. Ya. Sehingga kasihan para pemuda masih dijajah dengan apa? Dengan apa? Bukan dengan bedil, bukan dengan perang, tetapi dengan apa? Proxy war. Ini yang bahaya. Padahal anak-anak muda ya dididik dengan mental yang kuat. Nah, dia harus paham mana musuhnya dan mana kawannya, mana kawannya dan mana musuhnya. Jangan sampai dianggap musuh dianggap sebagai kawan, atau kawan dia sikapi sebagai musuh. Ini juga sudah penjajahan. Ya. Waliyadzubillah. Nah, sehingga kasihan anak-anak muda. Ya, apalagi kalau sudah disusupi dengan an-nifaq wal bid'ah wasyirkiyah wal kufriyah. Ini sudah dijajah dengan pemikiran. Ya. Nah, kalau dulu pejuang-pejuang kaum muslimin bertakbir mengusir penjajah, sholat malam mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan. Dalam keadaan lapar, senjatanya pun bambu runcing. Senjata ala kadarnya. Ya, ini sekarang senjatanya apa? TikTok. Ya, rela menabrakan dirinya dijajah. Ya, dijajah pemikirannya sampai mati pun keras badannya di TikTok aja, keras kaku badannya. Kira-kira gimana kayak gitu? Itu penjajahan juga. Jangan dikira penjajahan sebatas bedil-bedilan, angkat senjata, tidak. Dunia sudah luas. Ya. Nah, menguasai suatu negara bisa dengan pemikiran. Dengan neoliberal, dengan komunisme yang merusak bangsa dan negara. Yang tadinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berubah menjadi bala, malapetaka, gempa di mana-mana. Ya, musibah di mana-mana. Anak muda pun tidak ada yang siap. Oh, ada apa? Ada apa? Ada apa? Waliyadzubillah. Waktu pun berjalan cepat. Waktu berjalan cepat tidak terasa. Dari Jumat ke Jumat sudah ada Jumat lagi, cepat, sangat cepat. Sehingga ya Allah rahimakumullah, kembali lagi kepada efek dosa dan kemaksiatan. Ini membuat hati kita berbalik, terbalik. Yang tadinya lurus, yang tadinya masya Allah istiqamah. Karena dosa dan kemaksiatan bisa berbalik. Na'udzubillah. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kuatkanlah diriku. Nah, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Juga jangan lupa orang tua, abi, uminya, jangan lupa. Jangan bosan-bosan mendoakan anak-anaknya. Walaupun jengkelin, walaupun nakal, walaupun apapun itu. Doa, doa ya kawan. Aba wal ummahat, doakan anak-anaknya. Karena mereka adalah generasi kita, sepeninggal kita. Kalau kita wafat, mereka lah yang meneruskan. Siapa lagi? Kalau mereka tidak diluruskan, tidak didoain dengan doa kebaikan, waliyadzubillah. Nah, sehingga dosa dan kemaksiatan akan merubah. Nah, yang tadinya dia lurus, yang tadinya dia istiqamah, berubah dan berbalik, naudzubillah. Bahkan tertutup hatinya, ada kotoran-kotorannya. Nah, harus adanya taubat wal istighfar wa du'a. Nah, waluju ilallah, kembali kepada Allah, mengangkat kedua tangannya kepada Allah di malam dan di siang hari, mohon setiap saatnya, setiap waktunya. Jangan bosan-bosan. Jangan merasa wah udah kan tadi malam, udah kan saya doa terus, walaupun kita sudah, karena kehidupan ini adalah ibadah. Nah, sampai kapan? Sampai mamat, sampai kematian menjemput kita. Jangan merasa saya sudah ini, saya sudah itu, jangan. Dan jangan bosan-bosan. Baik abah maupun ummahat mendoakan dirinya sendiri, mendoakan anaknya, mendoakan kaum muslimin, orang-orang beriman, ala zahril ghaib, dari kejauhan. Nah, itu termasuk istijabat doa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah at-tafbid ani ta'ah wal iq'adu anha, tidak menyempurnakan ketaatan. Misalkan wudu, dari hal-hal yang terkecil saja, wudu, berwudu dia seenaknya aja, harusnya dia isbagul wudu, menyempurnakan wudunya. Dia leyeh-leyeh, asal-asalan di dalam wudu, jangan. Sudah menyempelekan wudu, kemudian mas dari wudu ke sholat, sholat pun leyeh-leyeh, sholat pun asal-asalan, jangan, tidak disempurnakan. Tambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakatnya. Nah, ibadah-ibadah yang lainnya tidak mau dia sempurnakan. Jangan seperti itu. Nah, kenapa demikian? Ya itu juga termasuk efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Terlebih jangan menyepelekan masalah sholat subuh dan sholat isya. Ini yang berat. Asyaddu salat 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul isya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling berat terhadap orang-orang munafikin adalah salat fajar, salat subuh maksudnya. Berat. Ya. Nah, ini min asbab kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Di antara bentuk sebab seseorang bisa melaksanakan sholat subuh atau sholat malam adalah tidur di awal waktu. Jangan begadang. Ya. Tidur di awal karena apa? Capek, badan juga capek, butuh istirahat. Ya, dia begadang jam 12, jam 1 baru tidur, jam 2 baru tidur. Ya. Nah, capek badannya. Baru azan, wah ntar dah. Tahu-tahu bablas jam 7, jam 8 pagi. Setiap malam begitu, ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Akan mempengaruhi dirinya, jiwanya, keluarganya. Nah, bahkan rezekinya juga. Nah, karena apa? Dia menyanyiakan sholat. Ya, terkhusus sholatul fajar, sholat subuh, dan sholatul isya. Asyaddus salat alal munafikin, sholat yang paling berat terhadap orang-orang munafikin adalah sholat subuh dan sholat isya. Ini berat di sini. Tadi sudah disebutkan, kalau mau dibantu atau terbantu diri kita melaksanakan sholat malam, ya jaga tidurnya, jangan sampai larut malam, karena badan juga butuh istirahat, badan juga capek. Ya, tidur mungkin jam 9, jam 10. Ya. Nah, kalau larut-larut akan apa? Akan bablas di dalam sholat subuhnya, sholat fajar, sholat subuhnya. Nah, sehingga yang seharusnya di waktu sahur, sepertiga malam terakhir, dia mengangkat kedua tangannya, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya dia tinggalkan itu. Ya, hari demi hari dia lewati yang seperti itu, umurnya semakin dekat, ajalnya semakin dekat, waktu cepat berlalu. Ya, tetapi dia buang, dia tinggalkan kebaikan-kebaikan itu karena apa? Begadang, ngobrol, atau sibuk dengan main HP yang tidak perlu. Ya, artinya tidak ada kepentingannya di situ, hanya untuk main-main saja, padahal pengaruh kepada yang lainnya. Nah, maka disitulah bagaimana syaitan menguasai dan menipu dirinya. Nah, sehingga amalan-amalannya tidak sempurna. Ya, karena apa? Karena tertutup, dibikin malas. Karena apa? Faktor maksiat dan dosa. Ya, maksiat itu bikin malas, bikin berat ke badan, bikin capek ke badan. Ini kemaksiatan dan dosa. Ya, bertahap, berjenjang, berlevel. Ya, tidak langsung. Sebagaimana pernah disinggung kemarin oleh Ibnul Qayyim apa? Hah? Masalah apa? Racun. Racun yang masuk ke dalam tubuh itu apa? Bertahap. Ya, bertahap. Ada prosesnya. Ada tahapannya, ada prosesnya. Tidak langsung. Ya. Nah. Wa minha ja'alul qalb asam la yusma'al haq. لا يسمع الحق أبكم لا ينطق به أعمى لا يراه فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. Di antara efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dosa dan kemaksiatan itu menjadikan hati, menjadikan jiwa, hatinya buta dan tuli. Buta tidak bisa melihat, tuli tidak bisa mendengar al-haq, bisu tidak bisa berbicara al-haq, sehingga perbandingannya seperti bainal qalb wa bainal haq, antara jiwa dengan al-haq, yang tidak bisa memberikan manfaat. Ya, kanisbati bainal udhunil asam wal aswat, seperti telinganya orang yang tuli. Telinganya ada tapi tuli, ada suara teng teng teng teng, enggak dengar dia. Telinga ada, tapi gak bisa dengar. Mata ada, tapi gak bisa melihat. Lisannya ada, tapi gak bisa bicara. Terkhusus bicara al-haq. Ini kemaksiatan dan dosa. Jangan dianggap sepele. Ya, ini bakal mengerak, berlapis, menjadi kotoran hati, kotoran jiwa. Nah, dan anggota tubuh pun mengikutinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan buta matanya, tetapi hatinya yang buta, yang tidak bisa melihat al-haq. Walaisa al-muradna fil 'ama al-hissi 'anil basar, kaifa? Wa qad qala ta'ala laisa 'alal a'ma harajun ila akhir al-ayah. Qala 'abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ya. Yang dimaksud di sini ada bukan buta secara panca indera, al-hissi, panca indera. Matanya bukan buta, tetapi hatinya yang buta. Nah, ya, bukan mata dan telinganya yang enggak ada, bukan. Ya, kalau matanya dan telinganya sama sekali enggak ada itu masih mending. Ini matanya ada, enggak bisa lihat. Telinga ada, enggak bisa dengar al-haq. Nah, orang yang buta dan tuli secara panca indera saja bisa melihat dan bisa mendengar al-haq. Tetapi orang yang mata hatinya, telinga hatinya buta dan tuli, itu sudah berbolak-balik, terbolak-terbalik, tertutup waliyadzubillah, tidak bisa melihat al-haq, tidak bisa mendengar al-haq. Wa innamal muradu annal amal tam fil haqiqah amal qalb, sehingga yang dimaksud butanya di sini adalah butanya hati. Hatta inna amal basar bin nisbati ilaika al-ama, hatta inna yasih nafiyu bin nisbati ila kamali wa quwwati. Nah, sehingga maksud dari tujuan ini semua, bahwasanya kemaksiatan dan dosa bisa membutakan hati dan menulikan telinga jadi tuli, dan membuat lisan ini jadi tidak berbicara. Sehingga bukan patokannya kekuatan badan, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan gulat saja, akan tapi yang bisa menahan dirinya ketika marah. Walaisal miskin bat-tawab alladhi taruduhu al-luqma wal-luqmatan. Orang miskin itu bukan standarnya, itu bukan orang yang minta-minta saja. Ya, minta ketuk-ketuk, tok-tok-tok-tok-tok, assalamualaikum, Pak, ada beras enggak buat makan? Bukan sekadar itu untuk mencari makan satu suap, dua suap nasi. Walakin al-miskin, akan tapi yang dianggap miskin, alladzi la yas'alun nas, yang tidak minta-minta kepada manusia. Wa yuhdanu lahu wa yatasaddaq alaih. Kemudian orang lain faham, ya, dan dia pun bersedekah kepadanya. Dan permisalan-permisalan ini banyak sekali. Sehingga intinya bahwasanya kemaksiatan dan dosa akan membuat hati itu buta. Hati buta dan tuli dan menjadi bisu dari al-haq. Buta tidak bisa menerima al-haq, tidak bisa melihat al-haq, tuli tidak bisa mendengar al-haq. Padahal ini qala Allah qala Rasul. Ya. Qala Allah qala Rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Naam. Kemudian harusnya dia mengatakan al-haq, dia pun tidak bisa mengatakan al-haq, bisu, tidak mau menyuarakan al-haq, takut. Waliyadzubillah. Kenapa takut? Karena dosa dan kemaksiatan yang menghalangi dia. Karena dosa dan kemaksiatan yang menghalangi dirinya. Na'udzubillah. Itu efek pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Nah, sehingga patokannya adalah hatinya. Orang yang buta secara panca indera, tetapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Syekh bin Baz rahimahullah buta panca inderanya, tetapi diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama imam ya fi zamani ya. Nah, ketakwaannya, keimanannya, nah, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimahullah. Artinya secara panca indera mungkin ada kekurangan, tetapi hatinya. Begitu pula sebaliknya, dia kuat, nampaknya sehat, jasmaninya sehat, ininya sehat, semua sehat, tetapi apa? LGBT, kira-kira gimana? Na'udzubillah, penyakit. Na'udzubillah, penyakit. Dia sehat, ini sehat, itu sehat, mata, telinga, mulut, semuanya sehat. Secara panca indera, badannya. Tetapi malah dia apa? Penyembah berhala, penyembah selain Allah. Ya, penyembah hawa nafsunya, penyembah abdud dinar, abdud dirham, yang selalu tersiksa dengan hawa nafsunya. Ketika tidak dihormati, dia marah. Ketika tidak dianggap, dia tersinggung. Ya, harusnya dia saja yang didengar. Ya, selalu tersinggung, selalu bermusuhan.